والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم وارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجسم بتسكين وغير ما ذكر ينوب النحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانصبا بالالف وجرر بياء ما من الاسماء اصف من ذاك ذو ان صحبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتليه يندر وقصرها من نقصهن اشهر وشرط ذا الاعراب ان يضفن لا للياك جاء اخو ابيك ذا اعتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمار مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتحلف الياء في جميعها الالف جر ونصبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبي جرور وانسب سلم جمع عامر ومذنب. وشبه ذين وبه شرون وبابه الحق والحق ألحق والأهلنا قولوا وعلمنا عليونا وأرضنا شد والسنون وبابه ini cepat di bawah susah ini aja mas tentu baca sih ya. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا kada ulatu walladhi isman qad ju'il ka adri'atin fihi dha aydan qubil wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif waj'al lin nahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna وَحَذْفُهَا لِلْجَسْمِ وَالنَّصْبِ سِمَةٌ كَلَمْ تَكُونِ لِتَرُومِ مَظْلَمَةٌ وَالسَّمُ لَمْ أَمْبُو يَا رِكْمَسْ بس مستجاب sudah membaca dengan Mas. Nah. Kita ulang. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqadimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki Musalliyan ala nabiyyil Mustafa wa alil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyyah maqasidu nahwi biha nahwiyyah تقرب الأقصى باللفظ موجزي وتبسط البدل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألف يتم المؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة.

Buka, tutup semua, tutup semua, tutup. Mas, tutup semua. Tutup. Ya kelaku. Tepuklah. Iqlaq al-bab. Iqlaq al-kitab. Tutup bukunya mas, tutup. Nah. Oh mas. Ijma. Wazin. Adilan. Terus. An-nit bima'rifatin. Terus. Sen. Apa Mas Herman? Bisa dah? Bisa Mas. Bagaimana? Pernah kita bahas apa mas tentang Imam Al-Kisa'i, kisahnya Imam Al-Kisa'i yang itu apa melihat semut membawa makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya, naik ke atas dinding jatuh lagi, naik ke atas dinding jatuh lagi, naik ke atas dinding jatuh lagi, entah berapa kali semut itu naik ke atas dinding nggak bisa manjat. Dan suatu saat Allah Azza wa Jalla memberikan semut itu bisa naik ke atas dengan beban yang sangat berat. Sama hanya ketika kita sekarang belajar nahwu. Semakin kita itu merasa berat, tapi tetap kita coba, tetap coba, tetap coba. Nanti suatu saat Allah akan bukakan kemudahan itu, Mas. Dari arah yang tidak tersangka-sangka, dari waktu yang tak pernah kita duga. Maka adalah salah satu kesalahan berat dan kesalahan besar ketika orang menarget. Ini mas, satu semester ini, satu tahun ini, jenengan harus bisa bahasa Arab. Gak bisa mas. Yo, antum sudah belajar di tempat favorit fulan, universitas fulan, dan yang lainnya. Gak akan bisa. Apalagi antum sudah pakai kitab ini, pakai kitab itu. Ya. Itu pun gak bisa. Karena sesungguhnya yang memberikan pemahaman adalah Allah Azza wa Jal. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jal untuk difahamkan. Maka tidak ada sesuatu yang mustahil mas. Untuk memahami apa saja kaitan dengan syariat Islam. Termasuk di dalamnya apa? Bahasa Arab. Yang tadinya sulit, terus dicoba mas. Terus. Itu seperti apa mas? Kalau disebutkan Syekh Shalih Al Mashari adalah seperti dentuman air, tetesan air yang menimpa batu yang sangat keras. Itu gak akan bisa. Makanya Syekh sering bilang kan, katakan Suf Hadi. Ya. Dia mengatakan, lihatlah ini. Ini seperti batu bata. Batu bata, kira-kira antum bisa memecahnya bagaimana? Bisakah antum makan gini, coal gini, pakai gigi? Gak bisa kan? Tapi dia akan coal dengan apa? Dengan tetesan, sedikit demi sedikit. Oh, tes, tes, tes, titik yang sama. Itu nanti akan terbelah dengan sendirinya. Sama dengan pemahaman kita, mas. Pertama, kedua, terus ketiga, terus berbulan-bulan. Belum paham, nanti suatu saat Allah akan paham. Maka jangan pernah menyerah, mas. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengelah. Lanjut mas. Jadi kalau misalnya dikatakan, saya kalau ikut Alfiah itu koyoy dunia lain, ya sudah dunia lain, sudah alamnya sudah alam lain. Antum ngerti mana alam lain? Ini juga jangan menafsirkan sesuatu yang dengan hiperbola mas. Hati-hati itu, karena ucapan itu bisa diaminkan malaikat. Jadi kalau misalnya antum masih membayangkan itu alam lain terus semuanya, nanti jadi alam terus, alam lain terus. Antum gak akan bisa menerima alam itu. Ya. Jadi jangan sampai dari awal itu jangan ada penolakan. Ya. Tapi mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar itu dimudahkan. Nah. Jadi yang pertama itu adalah muannasun bi ta lafdhon la ma'nan. Dia menjadi muannas ketika ada ta, ya, dengan ta lafdhon tapi tidak makna. Tsani muannasun bi ta lafdhon wa ma'na. Yang kedua adalah muannas dengan ta secara lafaz ataupun makna dan makna. Tsalits, dia termasuk muannas kata benda perempuan ma'nawiyun bi ghairi ta'in, makna tapi tanpa ta. Kemudian yang rabi, itu adalah muannasun bil alif ta'nis mamdudah. Muannas karena dia menerima ada alif ta'nis mamdudah. Kemudian juga muannas bi alif ta'nis maksurah. Muannas kalau dia itu ada alif maksurah. Nah. Hadhi khamsatu anwa'in kulluha dakhilatun fi qawlihi annis. Ini masuk dalam kata-kata annis. Nah. Sekarang, fa amma salatsatul ula wa hiya al muannasu bit ta lafdhon la ma'na. Ya. Untuk melihat di sini. Salatsatul ula. Salatsatul ula itu di mana? Yang ini, Mas. Salatsatul ula. Ya. Jadi dia lafdhon la ma'na. Ya. Lafdhon la ma'na. Ya. Dari tiga ini yang pertama. Ini yang pertama. Ya. Lafdhon la ma'na. Wal mu'annas bita lafdhon wa ma'na. Kemudian wa mu'annas ma'nayum bi ghairi ta'in. Jadi tiga ini, Mas. Tiga ini. Satu, dua, tiga. Ya. Paham sampai sini? Nah. Jadi mu'annas dengan ta' baik lafad tapi tidak makna. Mu'annas dengan ta' lafad dan makna. Mu'annas yang hanya maknawi tanpa ta. Nah, di sini fala yakunu mamnu'an minas sarfi illa wish. Dia tidak bisa karena kita sekarang sedang membahas mamnu' minas sarf. Nah, ana ulangi. Kayak misalnya wazan mafa'il sama mafa'il masajid dan apa mafatih itu tidak bisa menerima tanwin. Ingat ya? Tidak bisa menerima tanwin. Makanya disebutkan mamnu minas sorf. Sorf itu apa? Tanwin. Nah. Sehingga di sini mamnu minas sorf. Illa idha kana alaman. Kecuali kalau dia itu adalah nama. Fa idha kana ghairul alamin. Ya. Kalau dia bukan nama, fa innahu yusrafu. Maka dia itu apa? Menerima tanwin. Bisa disorofkan. Bisa ditanwinkan. Tawaw kana wasfan am isman jamidan. Baik dia sifat atau nama benda mati. Misalu al ismul jamid syajaratun wa talhatun. Ismun li syajarati. Jadi contohnya ism jamid. Ini syajaratun. Syajaratun apa? Pohon. Wa talhatun. Talha. Ini adalah ismun li syajarah. Ya, talha di sini adalah nama buat pohon. Taqulu hadi talhatun kabiratun wa jalasu tahta talhatin kabiratin. Ya. Jadi fala yakunu mamnu'an nasarf ila idza kana alaman. Tuh. Kembali lagi sini ya. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya yang tiga tadi mu'annas bita lafdhon wa makna, mu'annas maknawi bi ghairi ta'in dan mu'annas bita lafdhon la maknan itu manu minas sarf illa idza kana alaman, kecuali kalau dia apa? Alaman, nama. Fa in kana ghairu alamin, kalau dia bukan nama, fa innahu yusrafu, maka dia ditanwinkan. Baik itu wasfan atau isman jamidan. Baik dia sifat atau kata benda mati. Apa misalnya benda mati. Ya. Isim untuk kata benda mati. Maksudnya contoh misalnya apa? Syajaratun. Ini pohon kan? Kemudian disebutkan di sini tolhah. Ini adalah ismun li syajarah. Nama saja untuk syajarah. Nah, engkau katakan hadihi tolhatun kabiratun. Ini adalah tolhah yang besar. Talha maksudnya ini pohon besar. Wajalastu tahta talhatin kabiratin, dan aku duduk di bawah pohon yang besar. Nah, wa nakhlatun, nakhlah, nakhlah itu apa? Sandal. Tenane maksud nakhlah, nakhlatun. Sandal itu naklun. Gitu. Kok iso dadi nakhlatun iki? Wah, iki kopi ini kurang ya Mas Siti. Kurang kental. Nanti pretel tadi Pak Ono. Ya, nanti kita tunggu malam Kamis sudah tidak boleh melarikan diri. Nah, Allahumma barik. Wa zadakumullahu hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Nah, di sini jelaskan antum lihat nakhlatun. Aidon masrufatun. Nakhlah, pohon kurma, itu masrufatun, ditanwinkan juga. Ya. Lakin idza samaita matalan, tapi kalau engkau memberi nama anakmu itu namanya siapa? Jenenge anake wedok sapa? Mbak Nakhlah. Ya. Mbak Nakhlah. Maka fa innaha taqunu ghairu masrufatin. Maka dia tidak boleh ditanwinkan, Mas. Jadi kok pohon, nah ini kita tulis di sini ya, pohon kurma itu apa? Nakhlatun. Tun. Ini ya. Kalau anak perempuan ya, nakhlatu. Paham gak? Nakhlatu. Gak bisa menjadi nakhlatun. Tidak menerima tanwin, Mas. Sama dengan Aisyatu, Aisyata. Gak ada namanya Aisyatun, gak ada. Dan gak ada Aisyati, gak ada. Paham? Nah. Jadi, namanya apa? Mbak Nakhlatu. Ya. Pejenggawi tatu mbak. Atau sih kaya watu. Nah. Ini contoh. Contoh apa? Nakhlatun ini adalah dengan tak. Ya, antum lihat. Mu'annas bita' lafdon lama'nan. Lama'nan. Jadi syajaratun. Kemudian nakhlatun. Mu'annas bita lafdun wa maknan. Ya. Wal mu'annas maknawi bi ghairi ta'in. Maka dia mamnu min sharaf kecuali apabila dia itu apa? Nama. Jadi kalau nakhlatun itu bukan mamnu min sharaf, tapi kalau jadi nama, nama anak perempuan misalnya, maka dia mamnu min sharaf. Nah, sekarang contohnya misalul wasfi. Contoh sifat sekarang. Kabirotun waqaimatun, besar. Kemudian yang berdiri, yang besar dan yang berdiri. Fahadihi masrufatun. Ini semuanya ditanwinkan. Menerima tanwin. Antum lihat apa? Kabirotun dan qaimatun. Paham dari sini? Li'annaha sifatun. Karena dia sifat. Tuh. Ini lihat. Sama'un kana wasfan au isman jamidan. Kalau tadi yang tolhatun isman jamid. Ya. Nah, kalau ini atau syajara nabat. Nabatat. Nah, kalau ini dia itu sifat kabiratun, besar. Qa'imatun, yang berdiri juga. Wa mitsluha, contohnya apa? Muslimatun, mukminatun, nah, kabeh wong matun ki suatu. Fataqulu marartu bimra'atin muslimatin, maka dia wasf itu pasti disorofkan, Mas. Menerima apa? Tanwin. Muslimatun, mukminatun, maka engkau katakan marartu bimra'atin muslimatin, aku melewati seorang perempuan muslimah. Ya. Marartu bimra'atin muslimatin. Nah. Wa fa misalul lafdhil ma'nawi. Nah, ini kalau tadi contoh sifat. Satu. Ini contoh lafdhi wal ma'nawi. Lafdhi, lafad dan makna. Fatimatu wa Aisyatu wa Khadijatu wa Muniratu wa Lu'lu'atu wa Majidatu. Semuanya tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta semua. Nah. Ya, ini juga Kayisatu. Tu semuanya. Nah. Ini antum lihat, ini nama. Ini nama, ini nama, nama-nama semua. Maka ini adalah lafad dan makna. Perempuan, pasti. Wa mithalu lafdi faqad. Contoh, lafad saja. Ya, lafad saja. Misalnya, qotada. Ya, apa? Qotadatun. Ya, qotadatu. Hamzatu, Muawiyatu, Khalifatu, wa Talhatu. Ini alamun ala rajulin. Ini nama untuk laki-laki. Lafadnya seperti ada tak marbutoh, tapi maknanya bukan perempuan, maknanya laki-laki. Ya, paham sampai sini? Makanya kota ada tu, Hamzatu, Muawiyatu, Khalifatu, Talhatu, ini semua nama. Dia tidak bisa di apa mas tanwinkan, dan dia bukan mu'annas. Dia hanya mu'annas lafdi. Laisa makna. Misalul ma'nawi faqad. Nah, sekarang kalau maknanya saja. Kalau maknanya saja, ini adalah nama, nama perempuan tanpa ada ta' marbutoh. Zainab, Su'ad. Nah, ini Abu Su'ad mana nih? Hindun. Ya. Hind. Ini ma'nawi. Ala khilafi fil akhir. Ini menurut akhir. Ada hindun-hindun. Wa amar rabi' wal khamisu. Wahuma mu'annas bil alifi ta'nisil mamduda allati fi akhiriha hamzatun. Sawa'un kana wasfan misalu hamra, qadra, wa safra, wa sauda. Sedangkan yang empat dan lima, mu'annas bil alif ta'nitsil mamdudah, dengan alif mamdudah allati fi akhiriha hamzah, yang akhirnya itu ada hamzahnya. Ingat bedanya alif dan hamzah. Mas, alif hanya sukun, kalau hamzah menerima harokat. Ini salah satu perbedaan juga apa cetakan Al-Qur'an tasrihnya cetak sama yang cetakan dari Rasem Usmani. Kayaknya aneh itu. Kenapa tidak kemudian disamakan saja? Ya, apa untungnya dengan orang Indonesia alif tetap alif, hamzahnya wasl dan kotoknya dibedakan? Apa untungnya buat orang Indonesia? Aneh. Enggak habis pikir. Ana sampai sekarang belum bisa nerima. Makanya agak kurang seneng membaca yang cetakan orang Indonesia. Bukan apa-apa. Kenapa harus dipaksakan? Agama Islam didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu pakai bahasa Arab. Kok bisa-bisanya ini Qurannya ini dicetak di Indonesia, kemudian antara alif seperti ini dan ini menjadi ini saja. Paham gak? Ini hamzah, ini menerima harokat. Ini alif, tidak menerima harokat. Kok semua orang Indonesia nulisnya Al-Qur'annya cuma alif pentung saja? Apa orang Indonesia itu suka mentungi? Jadi hanya ditulis pentungan saja. Aneh kan? Padahal aslinya Al-Qur'an dari sana, tulisannya juga harus dari sana. Tapi ketika ada cetakan, ya cetakan Al-Quran yang tidak ditashih oleh Depak, maka dia harus mencantumkan untuk kalangan sendiri. Ingat-ingat tuh. Ya, kayak misalnya cetakannya Pak, Manapua Blessing. Itu dia pakai Rosem Usmani. Bagus. Tapi tidak akan bisa mendapatkan tasih dari Departemen Agama. Yang menjadi masalah, ya, dengan Departemen Agama itu tetap seperti ini, apa untungnya buat orang Depak itu? Buat orang Indonesia apa untungnya? Ana sampai geleng-geleng kepala dan cuma bisa lus dada. Semoga Allah Azza Jal memberikan hidayah kepada ya orang-orang pemimpin yang melakukan tasih itu. Ya. Kasihan Mas. Kita itu rakyat jelata, rakyat kecil. Wis orang ngerti apa-apa tambah. Kasih aturan yang bikin kita enggak ngerti apa-apa lagi. Allah musta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus sering-sering kita mendoakan kebaikan kepada pemerintah kita. Sehingga agar Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Nah, lanjut Mas. Jadi ini kalau misalnya antum lihat di cetakan-cetakan itu sama. Entah memang dari awal ya itu didesain untuk menyelisih orang Arab. Jadi anggapannya Indonesia itu karena dengan penduduk Islam yang paling besar ya itu bisa Islamnya berdiri sendiri, tanda kutip, kan lucu ya. Allahu musta'an, itu suatu yang memang ya. Jadi kalau misalnya ini kayak tulisannya amma di sini, di Quran Indonesia akan ditulis gini saja Mas, ini nggak ada ya, ininya cuma alif saja, jadi ini. Ya, nggak usah pakai ini Mas, ini pakai ini aja, pakai iblis. Ya, iblis ini pakai, nah ini kan, ya, ini Mas, nih, sudah kelihatan nih. An yaktulun, ini harusnya apa? Ini an, harusnya seperti itu. Tapi kenapa dia harus tetap ngel alih pendung tanpa ada zahnya? Apa ini juga sama ya. Ini akhafu, antum tulis ini di sini. Itu harusnya apa? Harusnya ini hamzah seperti ini. Jadi kenapa orang Indonesia itu tetap ini akhi, ini harusnya akhi. Ya. Makanya antum akan aneh kalau sudah terbiasa dengan cetakan dari Saudi kemudian baca cetakan Indonesia, rasane ono sing diplocoti itu loh. Enggak nyaman di mata itu juga. Ya Allah iki piye to? Sejatosipun kawula menika pripun? Nah, ini ya. Ya. Paham ya? Ini bedanya. Jadi Pak Nowo malam ini mendapatkan perbedaan antara hamzah dan alif. Hamzah menerima harokat, alif tidak menerima harokat. Tapi di cetakan tasihnya Depak, ini ditulis seperti ini. Ya. Sejatosipun kawula bingung. Ya. Ini mutahayyirun. Ya. Kula niku bingung. Kawet dosan niko pripun. Nah, ini contoh saja Mas. Ini cetakan Indonesia. Dan semoga Allah Azza Jal bisa memperbaiki untuk generasi selanjutnya, generasi anak-anak kita, ya. Dan juga Depak itu bisa berbenah, bisa menjadi lembaga yang mengayomi Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, lanjut lagi Mas. Ingat ya Mas, kajian kita tidak mencerca pemerintah. Justru kita itu berusaha. Ketika di sana ada kesalahan, kita sampaikan ini kesalahan bukan untuk dihujat. Tapi untuk kita doakan agar Allah Azza Jalla menjadikan kesalahan-kesalahan itu diperbaiki. Ya. Karena tidak ada yang bisa, kita pun memperbaiki enggak bisa, Mas. Kita di luar sistem, kita hanya bisa berdoa. Paham, Mas? Nah, barakallahu fikum. Nah. Di sini tadi tentang asma. Contohnya asma. Asma itu nama. Tapi dia tidak ada tak marbutahnya. Maka ini maknanya perempuan. Lafadnya bukan perempuan. Lafadnya karena tidak ada. Di mana tak itu adalah inisialnya untuk perempuan. Nah, kayak misalnya tadi apa? Aisyah, Qatadah, dan yang lainnya. Nah, Zainab, Su'ad tidak ada taknya. Tapi dia tetap. Apa, Mas? Nah, kalau yang Hamra, Qadra, ini alif. Alifnya mamdudah. Ya, mamdudah. Ya, kalau orang Indonesia, didudah. Yang harusnya Hamzah, didudah. Jadi alif pendong. Ih, menengo. Ih, menengo gitu. Ya. Nah. Wal mu'annas bi alif ta'nisi maksurah sawa'un kanat alaman mislu uzza. Kalau alif yang maksurah atau layyinah itu mesti apa? Salma. Wa salwa, wa hayya, wa layla. Aywa. Mek laylamu jadi layli gitu. Ya. Ya, layla. Layla sama? Ya. Am wasfan atau sifat. Misalnya hubla. Hubla itu apa artinya, Mas? Wong, wong, wong meteng, hubla. Kayaknya, kalau misalnya dikatakan, ya, orang menjelaskan tentang pemahaman, ya, hubla, orang hamil, hamil. Itu maknanya banyak, membawa, yang membawa. Enggak harus apa, Mas? Enggak harus orang hamil. Hamilu misk. Ya, hamilu misk yang membawa parfum misk. Ya. Tentang apa, Mas? Tentang teman. Bahwasannya ini seperti hamul misk. Nah. Jadi disebutkan ya tentang penjelasan hubla itu pasti di situ hanya untuk perempuan hamil. Fahadihi tumna'u minas sorfi. Ini dicegah dari sorf, dari tanwin. Enggak ada hublan, hublin, hublun, enggak bisa. Hubla aja. Sawang kanat alaman am wasfan am isman jamidan. Baik itu nama atau sifat atau nama untuk benda mati. Faya mamnu'atu minas sorf. Ini mamnu'ah. Dilarang dari sorf. Dilarang dari tanwin. Ya. Waya minal lati fiha illatun wahidatun. Takumu maqoma illataini. Dia itu illatnya, cacatnya satu. Tapi menempati dua illat. Dua cacat. Bi idofatiha ila masa baqo minal illatin wahidatin yakunu indana thalathatu asya'. Kuluha tumna'u minas sorfi li'illatin wahidatin li'annaha taqumu maqama illataini. Karena ditambahkan, diidopahkan kepada apa yang sebelumnya dari ilat, dari cacat yang satu, kemudian yakunu indana salatu asya, maka ini menjadi tiga masa, tiga sesuatu. Salatu asya'in. Kuluha tumna'u minas sorfi. Ini tiga-tiganya dilarang dari sorf. Maksudnya apa? Yang pertama, ada alif maksurah. Kemudian, dia itu apa, Mas? dia itu alaman, dia itu wasfan, dia itu jamidan. Tiga enggak bisa, Mas. Kuluhatumna minasarf li'ilatin wahidatin. Padahal itu ilatnya satu. Ilat yang satu itu apa, Mas? Alif maksurah. Paham enggak sih? Li'annaha taqumu maqama ilataini, karena dia menempati satu ilat, menempati dua kedudukan ilat, dua cacat. Nah, wa hadhil asya'u salasatu hiya sighatu muntahal jumu' wa alif at-ta'nis al-mamdudah wa alif at-ta'nis maqsurah. Nah, sofa anda melihat asya'u salasatu, ya, wa hadhi asya'u salasatu, ini sesuatu yang tiga ini disebut apa? Sighatu muntahal jumu', sighat muntahal jumu', muntaha akhir jumu', jamak. Wa alif ta'nisil mamdudah, dan alif ta'nis mamdudah, dan alif ta'nisin maksurah. Ya, di sighat muntahal jumu', kemudian alif ta'nis mamdudah, dan alif ta'nis maksurah. Ya, paham saya misi? Nah, ini ilatnya wahidah, cacatnya cuma satu, tapi menempati kedudukan dua cacat. Qaluhu, ya, jadi kalau misalnya disebutkan tentang sighat muntahal jumu', ya, ini ada wazannya, disebutkan ada yang menyebutkan wazan dari sighat muntahal jumu' ada 14. Ya, fa'alilu, fa'alil, afa'il, tafa'il, tafa'il, tafa'ilu, fawa'ilu, fawa'il, mafa'il, mafa'ilu, faya'il, faya'ilu, yafa'il, yafa'ilu. Ini contoh saja. Ya. Nah, ini contoh dari muntahal jumu'. Jadi sighatnya ada 14. Kalau misalnya antum lihat, ya. Jadi di sini, ya, sighat muntahal jumu'. Nanti akan dibahas lebih panjang, tapi ini sebagai penjelasan saja, ringkas. Ini, Mas. Itu sighat muntahal jumu'. Top merah, Mas. Merah itu menyala. Umat. Nah, taruh di sini. Ya. Nah, jadi ada 14 macam. Fa'alilu, fa'alilu, afa'il, tafa'il, tafa'il, fawa'il, fawa'il, mafa'il, mafa'il, faya'il, faya'il, yafa'il, yafa'il. Itu cuma antum lihatnya yang bagian fa'alil, kemudian afa'il, kemudian fawa'il, kemudian mafa'il, kemudian faya'il, kemudian yafa'il. Kemudian tambahnya, duanya tambah ya'ya saja. Sama dengan kemarin apa? Mafa'il sama mafa'il. Itu sighat muntahal jumu'. Contohnya apa? Masajid sama mafatih. Itu enggak bisa di tanwin. Wis ngono tok. Ya. Tidak bisa dikasrohkan, tidak bisa ditanwinkan. Tidak menerima jar. Nah. Ya. Nanti insyaallah akan ada lagi. Ini hanya sekedar mengenalkan kepada antum tentang apa itu istighath mumtaha jumu'. Nah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada esok hari, esok malam insyaallah bisa. Nah. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.